usianya bertambah. Nah, doa bisa jadi menjadi sebab pertambahan usia. Di suratil An'am Allah juga ada berfirman, qada ajalan wa ajalun musamman indahu. Dia yang menetapkan ajal, tetapi ada lagi ajal yang tertentu di sisinya. Ajal manusia ada yang tertentu di sisi Allah, tapi ada ajal, ada takdir yang mu'allak, ada takdir yang mubram, ada takdir yang masih bergantung, bisa diubah oleh Allah akibat doa, akibat upaya dan sebagainya, dan ada takdir yang sudah tertentu. Dua-duanya ada di sisi Allah. Saya kira itu ya. Nah, jadi bisa usaha untuk memperpanjang harapan hidup itu bisa. Tapi pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Saya kira itu. Baik, yang ketiga, Saudari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Kami di sini menanyakan, ketika kita membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ayat-ayat penciptaan, kita menemukan adanya pemakaian lafaz khalaqo atau ja'ala. Seperti pada ayat yang ke-13, pada surat An-Naba di sini, waja'alna siraja wa haja. Kenapa tidak memakai lafaz sona'ana atau kalimat yang lainnya? Sedangkan dalam konteks bahasa Arab, sona'na atau kholako ataupun ja'ala mempunyai arti yang sama, yaitu menciptakan atau membuat gitu. Jadi apa rahasia pemakaian ja'ala di sini, kenapa tidak memakai sona'a gitu? Terima kasih, Pak. Bahasa Arab itu sangat kaya. Jangan diduga satu kata sinonim kata yang dianggap sama itu maknanya persis sama. Nah, kata ja'ala berbeda dengan kata khalaqa, berbeda dengan kata sana'a, berbeda dengan kata bada'a, badi'us samawat. Itu masing-masing mempunyai penekanan tersendiri. Ja'ala itu biasanya membutuhkan dua objek. Menjadikan, saya menjadikan dari kayu ini meja. Kayu objek pertama, meja objek kedua. Kata khalaqa biasanya hanya membutuhkan satu objek. Khalaqa menciptakan meja, menciptakan itu satu bedanya. Yang kedua, biasanya kata khalaqa itu menekankan kehebatan Tuhan dalam penciptaannya itu. Sedangkan kata ja'ala menekankan dibuatnya sesuatu untuk ditarik manfaatnya untuk manusia. Itu sebabnya wa ja'ala, kata ja'ala dan khalaqa digunakan Al-Quran untuk objek yang sama tapi penekanan yang berbeda. Pasangan-pasangan azwaj sekali dikatakan wa khalaqnakum azwaja, di tempat lain dikatakan wa ja'ala lakum azwaja. Di kata khalaqa Allah ingin menggambarkan bahwa itu sangat hebat penciptaan Tuhan di situ. Tapi kalau di ja'ala, ambillah manfaat dari apa yang di ini. Yang dilakukan Tuhan itu di sana. Nah, bagi lain lagi atau masih banyak lagi sebenarnya khalaqa. Khalaqa juga dipahami oleh ulama dalam arti mencipta sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Kalau belum ada contohnya, dia katakan khalaqa. Khalaqa samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ada enggak langit dan bumi sebelumnya yang diciptakan? Tidak ada. Allah itu perbedaan-perbedaan itu. Jadi penggunaan setiap kata harus kita cari ini digunakan aksentuasinya apa, penekanannya apa. Nah, itu bisa difahami kalau kita telah menelusuri penggunaan setiap kata dalam Al-Qur'an. Saya kira jelasnya? Oke. Baik, masih ada? Silakan. Terima kasih Bapak Kures. Yang saya tanyakan tadi Bapak menjelaskan bahwa setelahnya dunia dihancurkan, di situ ada peristiwa namanya kiamat, kemudian ada akhirat. Yang saya tanyakan adalah apakah ada babak baru di dunia ini atau dunia babak kedua? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Pada surat yang awal penciptaan manusia, di situ ada dialog antara jin dan antara malaikat dengan Allah bahwa sebelum diciptakan manusia ada manusia yang membuat kerusakan sehingga ada ketakutan dalam diri malaikat. Mungkin itu aja, Pak. Saya ingin luruskan dulu pertanyaan Anda. Tidak ada di dalam Al-Quran pernyataan bahwa ada manusia sebelum Allah menciptakan manusia. Yang ada adalah ucapan malaikat yang menyatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya kan? Apakah kamu, engkau wahai Allah, akan menjadikan di bumi ini siapa yang merusak dan menumpahkan darah? Inilah yang difahami oleh sementara orang, bahwa kalau begitu ada makhluk, bukan manusia, belum tentu manusia, ada makhluk sebelum kita ini. Memang penelitian ilmiah menyatakan boleh jadi ada makhluk-makhluk berbentuk manusia, tetapi belum menjadi manusia modern seperti kita ini. Manusia yang seperti kita ini, nenek moyangnya itu ditaksir baru 10.000 tahun yang lalu. Ada manusia-manusia sebelumnya, nah itu. Tetapi Al-Quran tidak menyatakan hal tersebut. Bahwa ada makhluk sebelum Allah menciptakan Adam, itu jelas ada. Jin sudah diciptakan sebelum. Ya, jin jelas ada. Malaikat sudah ada. Bumi sudah ada. Mungkin ada makhluk lain yang kita tidak tahu. Tetapi manusia pertama yang dihembuskan kepadanya roh ilahi itu baru tercipta setelah bumi ini siap untuk dihuni. Proses kejadian bumi ini juga berlanjut sedemikian lama, ribuan tahun. Tuhan baru menciptakan manusia setelah dia menciptakan bumi ini dan bumi ini siap untuk dihuni. Itu yang saya sering katakan, kalau orang mau kawin, jangan punya anak kalau belum siap tempatnya. Tuhan saja tidak menciptakan manusia sebelum bumi ini siap untuk dihuni. Sebelum makanannya siap diciptakan Allah. Jadi memang ada makhluk. Saya kira jelas ya. Oke. Saat peniupan sangkakala dilakukan, tak satu pun makhluk yang bernyawa bertahan hidup dan berdiri tegak. Mereka mati dan kemudian hidup kembali. Lalu mereka berkelompok sesuai dengan identitas dirinya. Pemirsa, pada bagian berikut ini Ustadz Quraisy Shihab akan membahas akhir perjalanan orang-orang kafir dan tempat singgah terakhir orang-orang mukmin. Untuk itu, mari kita simak bersama. Baik. Saya kira kita akan lanjutkan untuk berbicara menyangkut ayat-ayat berikut. Oke. Ayat selanjutnya itu sebenarnya masih menguraikan tentang keadaan orang-orang yang durhaka. Dia katakan inna jahannam makanat mirsada, ya kan? Ada dua artinya, saya sudah jelaskan tadi. Bisa berarti mengintai. Malaikat-malaikat ada mengintai. Siapa nih yang bakal saya siksa? Bisa juga mirsada berarti jalan. Jalan itu kita katakan, difahami bahwa ada jalan dari tempat perhitungan ke sorga. Jalan itu dibawanya adalah neraka. Itu yang difirmankan oleh Allah, in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak satu pun di antara engkau kecuali harus melewatinya, melewati jembatan itu. Nah, hanya saya ingin katakan, populer itu orang katakan bahwa jembatan di atas neraka itu seperti rambut di belah tujuh. Itu sebenarnya tidak ada dasarnya. Kalau rambut di belah tujuh, yang salah yang bikin dong. Semua orang lebar, sirat al-jahim. Al-Quran menyatakan itu sirat, jalan lebar menuju neraka. Yang salah karena Anda berada di pinggir. Anda harus berada di tengah, ummatan wasatan. Kalau di pinggir, ya jatuh. Ya kan? Oke. Littaghina ma'aba, itu jahanam. Bagi orang-orang yang melampaui batas tempat kembalinya. Seakan-akan dia di dunia ini melakukan kedurhakaan, menyiapkan rumahnya dengan kedurhakaannya. Di akhirat, dia kembali ke rumahnya. Rumahnya di mana? Jahannam. labithina fiha ahqaba. Penghuni neraka itu akan tinggal berlama-lama di sana dari masa yang berkepanjangan ke masa yang berkepanjangan lagi. Itu ahqaba, masa yang berkepanjangan ke masa yang berkepanjangan lagi. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Bardan itu bisa berarti sejuk, bisa berarti tidur. Jadi la yazuquna fiha bardan, mereka tidak merasakan kesejukan. Jadi panas terus. Neraka. Atau tidak pernah bisa tidur di sana. Wala syaraba, tidak merasakan minuman. Minuman yang dia kecup, yang dia minum, tidak lain kecuali hamiman wa ghassaka. Air panas yang mendidih, ghassaka itu antara lain artinya nanah yang keluar dari luka-luka. Jaza'an wifaqa, itu adalah balasan yang sesuai. Mereka menanam tomat, dia petik tomat. Siapa yang salah? Yang tanam. Mereka menanam apel, yang petik, yang dipetik apel. Mereka menanam, memperbuat kedurhakaan, yang dipetik hasilnya. Nah, setelah itu ada kebiasaan Al-Quran. Kalau dia sudah bercerita tentang neraka atau orang kafir, dia bercerita tentang sorga. Untuk apa? Supaya Anda bandingkan. Terserah Anda mau ambil yang sorga atau mau ambil yang neraka. Ya kan? Itu caranya Al-Quran. Nah, kita baca. Setelah ini dijelaskan bahwa wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba, semuanya itu kami sudah catat, jadi itu bukan sembarangan. Fazuqu, rasakan siksa ini, dan kami tidak tambah. Kalau kamu mau minta diringankan, kami tidak tambah kecuali siksa. Itu kata ulama, tidak ada ayat yang lebih tegas dan lebih menyakitkan dari ayat ini untuk orang kafir. Karena begitu minta diringankan, ditambah siksanya. Fazuqu falan nazidakum illa. Nah, kita baca lanjutannya. Apa dia katakan? Innalil muttaqina mafaza. Untuk orang-orang yang bertakwa, ada tempat keberuntungan. Atau ada waktu keberuntungan. Mafaza itu terambil dari kata fauz. Fauz itu biasa orang katakan kemenangan. Sebenarnya, itu minal a'idin wal fa'izin. Nah, sebenarnya Al-Quran menggunakan kata fauz untuk orang yang memperoleh ampunan Tuhan dan masuk ke sorga. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang disingkirkan, walau sedikit saja dia disingkirkan dari neraka dan dimasukkan ke sorga, walau baru di pinggiran sorga, dia sudah beruntung. Jadi itu artinya innalil muttaqina mafaza. Ada tempat keberuntungan, tempat dia memperoleh ampunan ilahi dan sorga. Innal hadaiqa wa a'naba. Ada taman-taman yang indah, yang harum semerbak. Yang berisi buah-buahan yang beraneka ragam. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib itu adalah gadis-gadis yang baru remaja. Teenager, ya. Nah, saya mau katakan begini, ini Al-Quran tidak memihak lelaki. Dia tidak sebut bahwa ada pemuda-pemuda yang ganteng. Kenapa? Yang dia sebut wanita-wanita, maaf, yang baru tumbuh dia punya buah dada. Dan yang sebaya. Kenapa dia tidak sebut dan ada juga pria-pria yang ganteng? Dia mau jaga rasa malu wanita. Tidak usah disebut. Cukup disebut satu, ngerti sendiri Anda bahwa Anda juga dapat seperti itu. Itu kan itu maksudnya. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ka'as itu gelas yang berisi minuman. Dihaqa artinya yang penuh. Ada gelas-gelas yang penuh minuman yang beraneka ragam. Ada dari susu, ada dari madu, ada dari minuman keras tapi tidak memabukkan. Ada dari air yang tidak